biarkan saja ini terjadi apa adanya. Ini terjadi apa adanya. Semangatlah kau sana, doaku menyertaimu. Jangan kau pasang semangat tak berdarah, membuat hatiku hampa. Semangatlah kau sana, doaku menyertaimu. Jangan kau pasang. Ini